India, Coffee's Break. Selamat sore Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasikos Diasika FM Jogja. Apa kabar Anda? Sore ini kembali saya Dona Oriza bersama biang penasaran Kavi Kurnia menghantarkan Kavi's Break. Sore Pak Kavi. Selamat sore. Setelah long holiday di libur lebaran, ini kali pertama kita ketemu lagi ya Bang. Ya, pasti boleh kita dong. Minta maaf dulu. Iya. Sale-sale kate, siapa tahu ada yang menyinggung perasaan orang, tapi maksud kita baik. Kita tidak sama sekali tidak ingin membuat orang tersinggung atau tersungging. Iya, minal aidin wal faizin. Saya maafin bang, lu bikin dosa lagi, gimana sih? Oke, Bang Kavi ini setelah bertapa cukup lama ya, 22 hari mungkin ada kali liburnya ya. Bang Kavi menemukan filosofi baru apa lagi nih di kesempatan sore ini, Bang? Banyak. Kalau sore ini kita mau bicara, ya, kita mau bicara tentang filsafat keris. Ini dia. Keris, empu-empuan nih nggak nih, Bang? Empu peniti. Gurunya Bang Kavi. Jadi ini kalau ngomongin filsafat keris, keris itu memang gak tahu kenapa tiba-tiba selalu diidentikan dengan keris Jawa gitu ya. Iya. Apa nih Bang filosofi yang dibawa kali ini? Jadi ya sebenarnya keris itu, kekuatan dari keris itu terletak di mana? Ujungnya keris Bang. Karena tajam kan? Kalau menurut guru-guru dari sana bilang, kekuatan dari keris itu bukan di ujungnya, tapi justru di sarungnya. Oh, kok iso ya Bang? Sarungnya tuh ada apanya? Oh, sarungnya tumpul kok. Itu dia. Kenapa terletak di sarungnya? Karena sarung itulah yang menjembunyikan wujud sesungguhnya dari sang keris. Oke. Keris itu didesain itu berkelok-kelok. Sebagai senjata itu sangat berbahaya. Karena kalau menusuk orang, wah itu langsung Anda bayangkan tidak di itu akan hancur. Kenapa? Karena bentuknya yang berkelok-kelok itu. Langsung nyobek-nyobek di dalam ya Bang? Iya. Tapi kekuatan sesungguhnya adalah justru di sarungnya. Sarungnya itu tidak berkelok-kelok. Mana ada sarung keris berkelok-kelok. Keris itu semua sarungnya rata. Iya benar. Tapi justru ya kan sarung yang rata itu justru menyembunyikan keris yang berkelok-kelok. Jadi ya, kekuatan keris itu bukan di kerisnya tapi di sarungnya. Wah, ini saya baru dengar nih Bang. Karena katanya kalau udah ngomongin keris, keris itu katanya tuh perwujudan maha guru, maha dewa justru yang masuk jadi keris gitu, katanya gitu jadi, Bang. Jadi, ya, dan orang Jawa itu keris itu tinggal ditaruh di depan, tapi disembunyikan ditaruh di belakang. Jadi, orang Jawa itu anti provokasi. Nah, di dalam ini, mengapa keris itu kekuatannya disarung dan kenapa itu disembunyikan? Filosofinya adalah, kalau kita punya kekuatan, kekuatan kita itu mutlak, wajib, dan harus kita sembunyikan. Jangan dipamerkan. Oke, gue tahu nih maksud lo kemana nih. Karena kadang-kadang bahaya juga ya Bang, kalau punya sesuatu kekuatan dipamerkan malah jadi incaran orang lain juga gitu. Oke. Nah, menariknya gini kan, memang ada budaya di Indonesia ini kan beragam ya Bang. Kalau tadi Bang Kavi bilang kecenderungannya orang pakai keris itu memang ada di belakang, bukan di depan. Tapi lain dengan saudara-saudara kita yang di pulau seberang kan dia di depan, jadi mengulus langsung gitu. Kalau kita justru di Jawa, itu adalah justru kalau kita punya kekuatan itu harus disembunyikan. Nah, menyembunyikan sesuatu itu juga ada seninya. Karena semua yang tersembunyi itu sangat ampuh dan berbahaya. Oke, musuh dalam selimut, wah itu musuh yang paling berbahaya. Oke, okay? Jadi semua yang disembunyikan itu, yang diumpetin itu berbahaya. Oke, okay? Mereka ya koruptor ketangkep karena kurang pandai menyembunyikan uangnya. Jadi lu mau ngajarin nih? Jangan dong, gimana sih bang? Lu udah nyamper. Jangan ngajarin dong. Kita jadi korup semua. Enggak, kita justru ini harus pandai menyembunyikan. Panu bang disembunyiin, bang jangan dipamerin. Itu pelajaran sore hari ini. Ya udah, nanti kita sambung lagi ya bersama Bang Kavi. Silakan Anda mitra bisnis yang pengen join juga sore ini untuk SMS di 0816924924. Boleh cantumkan nama dan kota Anda, dan kita masih akan lanjut lagi seperti apa filosofi keris Jawa ini bersama Bang Kavi Kurnia. Tetap bersama Pas FM.